apa yang menjadi kesulitan kita dan masalah kita sesungguhnya bukan apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat itu saya memimpin pembacaan 100 salawat dan saya tulis di layar kaca saat itu, saya Yusuf Mansur pengen memiliki hotel, pengen memiliki kondotel. Berbulan-bulan kemudian Allah wujudkan. Hari ini kita belajar bagaimana perubahan itu begitu terasa apabila saudara tidak cuma rasa tapi ada bukti. Yang paling ekstrimnya nih, paling ekstrimnya handphone itu tidak mewakili, tidak mewakili. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin cara ini bagi sebagian mereka-mereka yang tidak terbiasa, cara ini mengada-ngada, cenderung mungkin agak bid'ah atau mungkin apa ya, berlebihan. Tapi untuk mereka-mereka yang punya pengalaman berpikir positif, bertindak positif, berpikir besar, bertindak besar, sebagaimana yang saya sudah tulis di buku saya yang judulnya Berpikir Besar, Bertindak Besar, Berpikir Positif, Bertindak Positif, di situnya ditulis ala Yusuf Mansur. Atas izin Allah kan banyak buku-buku seperti itu toh, tapi saya nulisnya ala Yusuf Mansur. Bukunya berwarna hijau. Saya mengajak saudara-saudara semua malah mengambil kertas kosong. Kertas kosong, ambil. Lalu tuliskan lebih detail bagaimana keadaan saudara per hari ini. Seperti yang saya contohkan tadi, umpama kata, saya Mansur, hari ini saya tidak memiliki rumah, masih ngontrak. Hari ini saya memiliki utang 10 juta rupiah. Saya tidak tahu dengan siapa saya akan menikah. Saya tidak pernah membahagiakan orang tua. Saya belum punya pekerjaan. Saya kuliah belum lulus-lulus dan segala macamnya. Di rekening pun hanya ada 200 ribu rupiah. Kalau Bapak tulis hari ini, Bapak tulis malam ini, 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang, ambil kertas itu kembali, maka saudara akan berterima kasih betapa perubahan itu betul-betul terjadi dengan izin Allah. Bila mana perlu, saudara keluar sebentar dari rumah kontrakan saudara, keluar, lalu saudara balik dan foto rumah kontrakan itu. Tak, print, ikut ditempel di kertas tersebut. Deng. Sesuatu terjadi sama seorang hamba Allah yang di tahun 2008 diusir dari kontrakannya, padahal kontrakannya itu subhanallah bagi sebagian yang lain aneh kalau sampai terusir, karena dalam tanda petik hanya 25.000 sebulan. 2008 loh, masih ada kontrakan 25.000 sebulan. Tapi ya bagaimana lagi kalau memang sudah tidak ada? Tidak ada. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Diusir dia. Diusir, Pak. 2008 dia dan suaminya balik pulang kampung 9 jam naik mobil truk numpang. Dia bawa kasur doang satu. Yang lainnya ditinggal. Atas izin Allah dia memiliki gambar rumah itu. Atas izin Allah dia memiliki gambar rumah itu. Dia sempat memfoto rumah itu. Di tahun 2012, 2008, 9, 10, 11, 12, berarti berapa tahun? 4 tahun. Saya naik pesawat kecil yang membawa saya dari satu kota ke kota besar. Di sana ada suami istri berwajah bersih, tersenyum tapi sambil air matanya keluar. Saya di belakang sini, dia sudah di bibir pesawat. Dia tidak naik, sepertinya ada yang ditunggu, yakni saya. Sementara saya tidak tahu kalau dia betul-betul menunggu saya. Dia ngelihat saya, senyum, nangis. Saya sibuk atas izin Allah nyalamin panitia, foto-foto, basa-basi, dan kemudian berdoa, lalu berangkat ke pesawat kecil tersebut. Isinya kira-kira 12 seat. Saya duduk, suami istri ini sempat nengok saya, dan kemudian kami konsentrasi di pesawat, doa, zikir, mengaji. Begitu turun di bandara Kalimantan Selatan, orang ini pun turun, saya turun. Memberi salam nih yang dua suami istri ini. Assalamualaikum Ustaz. Air matanya tambah menangis. Saya hentikan. Saya bilang, Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Iya mas. Kayaknya ada yang mau disampaikan ya. Betul Ustaz. Saya sama istri saya hari ini mau ngikutin Ustaz. Kemana Ustaz mau? Kemana Ustaz pergi? Ulun mau ngikutin pian. Saya bingung. Ada orang nangis berdua, tiba-tiba pengen ngikut saya. Kemana saya pergi? Mau ikut. Saya bilang, emang mau ngapain ngikutin saya? Ulun mau cerita Ustaz. Saya mau cerita. Saya bilang, kalau mau cerita, di bandara sini saja. Karena saya, insya Allah, masih agak lama berangkat ke Jakartanya. Jadi ulun tidak perlu ke Jakarta, Ustaz. Tidak perlu. Ceritalah di sini. Di lounge bandara, di Blue Sky, beliau memulai cerita itu. Setelah selesai dia cerita, makan susah, sempat 3 hari gak makan, dan dia bertahan tidak mau minta. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba dia mendengar tausiah saya dari suara yang lain. Kan ada kalanya orang broadcast tausiah, ada kalanya orang nyetel tausiah saya lewat CD atau apa. Dia kemudian mendengar itu, bahwa Allah punya kun fayakun. Allah punya kekuasaan. Allah punya keajaiban. Lalu mereka berdua ini ngejejak jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malam kecuali dia sholat. Tidak ada pagi kecuali dia duha. Tidak ada sholat berjamaah kecuali dia berjamaah dan seterusnya. Setelah selesai, nangisnya tidak berhenti. Saya sudah mau boarding. Apa dia bilang? Ustaz, ulun mau sedekah. Saya mau sedekah, Ustaz. Saya tanya sama beliau. Mau sedekah berapa? Maksud saya tuh begini, kalau emangnya dikit, ya saya terima. Kalau misalnya banyak, ya mending transfer. Udah bawa belum duitnya? Kira-kira begitu pertanyaan saya. Mudah-mudahan tidak menimbulkan waksangka. Seakan-akan saya akan nerima hanya yang besar-besar saja. Apa kata beliau? Insya Allah, saya mau sedekah 1 miliar rupiah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari orang di tahun 2008 diusir dari kontrakan yang hanya 25.000 rupiah, lalu pulang kampung 9 jam 4 tahun yang lalu di 2008, di 2012 beliau bersedekah 1 miliar. Dan beliau masih bertanya kepada saya, Ustaz, masih perlu saya tambahkah? Yang luar biasa, dia punya catatan sejarah. Ini yang membedakan dia, saya, dan sebagian saudara semua. Dia bilang, ini Ustaz, foto rumah saya. Subhanallah, betul. Ternyata rumahnya 25 ribu itu di tengah rawa. Terus dia ada mobil, apa, rumah baru, nih foto sekarang. Di sana ada Hammer, ada Lexus, ada segala rupa. Subhanallah. Kulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha'u. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. Wa tu'izzu man tasha'u. Wa tudhillu man tasha'u. Biadikal khairu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah bisa mengubah keadaan saudara. Coba semua tangannya. Tangannya begini. Semua tangan begini. Yang mantap baliknya yang mantap. Set. Kurang semangat. Satu, dua. Lagi. Lagi. Kemampuan Allah mengubah nasib saudara sesungguhnya lebih cepat daripada saudara mengubah tangan saudara. Setan yang membuat saudara merasa lama, setan yang membuat saudara menjadi tidak sabar dan putus asa, setan yang membuat perjalanan saudara kayaknya kok berat banget, setan semua. Sesungguhnya ketika orang ini bercerita, sepertinya 2008 baru kedipan mata saja. Betul tidak? Kayaknya baru kemarin saya beli nasi goreng gak bisa, beli ini gak bisa. Oh sekarang udah bisa sedekah 1 miliar. Allah kerim antallah. Saya senang tuh. Maka saya katakan kepada saudara-saudara semua, ambil kertas kosong, tulis. Siapa nama saudara? Bagaimana keadaan saudara? Dan lampirkan keadaan-keadaan saudara seperti apa pada hari itu. Tadi menulis rekening cuman ada 200.000. Foto. Foto. Jalan ke tukang fotokopi. Fotokopi, kemudian lampirkan. Tulis di sana. Ini rekening di bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian. Apalagi saudara tidak lulus-lulus, mana kartu mahasiswanya? Fotokopi, lampirkan. Apalagi saudara punya utang, katanya punya utang tadi kan, 10 juta rupiah, maka utang itu foto juga, sama siapa saja. Lampirkan segala makian orang, lampirkan segala cacian orang, lampirkan dengan utuh apa yang menjadi makanan saudara sehari-hari. Dan saudara berjalanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berjalanlah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Day by day. Maka hari ini saya meminta istri saya hadir. Ma, hadir. Malam ini tausiahnya buat kita berdua. Malam ini tausiahnya buat kami, Pak. Merefresh. Untuk kemudian berjalan lagi. Membangun mimpi-mimpi yang baru. Membangun harapan-harapan yang baru. Bersama Allah yang maha kuasa. Lagi maha mampu. Maha besar lagi maha kaya. Maha pemurah lagi maha pengasih dan penyayang. Huwallahu alladhi la ilaha illahu huwarrahmanur rahim. Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul kuddus. Assalam. Al-mu'minul muhaimin. Al-azizul jabbarul mutakabbir. Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul kuddusus salamul mu'min al-muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Hari ini, malam ini kita belajar. Senjata sudah ada di tangan saudara-saudara semua. Apa senjatanya? Al-Quranul Karim. Coba sebutkan, ucapkan dengan kalimat meyakinkan jawaban dari pertanyaan saya. Senjata sudah diberikan untuk saudara-saudara semua. Apa senjata buat saudara-saudara semua? Senjata untuk mengubah diri saudara, mengubah nasib saudara, mendatangkan pertolongan Allah, menaikkan derajat, mendatangkan kekayaan, mendatangkan kemuliaan, sudah ada di tangan saudara semua. Apa itu? Al-Quranul Karim. Allah akan mengangkat derajat satu kaum yang di dalamnya ada Al-Quran, yang di dalamnya mereka ngopenin Quran, yang di dalamnya mereka memuliakan Quran. Sebaliknya, Allah akan menghinakan mereka yang meninggalkan Al-Quran. Lihat apa yang saya lakukan, Yusuf Mansur. Lihat apa sesungguhnya yang saya perbuat. Tidak ada kecuali saya menyiarkan Al-Quranul Karim. Belajarkah saya tentang hotel? Tidak. Belajarkah saya tentang ilmu bisnis? Tidak. Tapi Allah yahdi may yasha'u ila siratil mustaqim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla, wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Bagaimana kalian bisa lupa? Bagaimana kalian bisa lalai? Bagaimana kalian bisa tidak tahu? وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ. Sedangkan dibacakan kepada kalian semua ayat-ayat Allah. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. Dan di dalam diri kalian juga ada Rasulullah. Wa man yattasim billahi, siapa yang bersandar kepada Allah, siapa yang mengikuti Allah, siapa berpegang teguh atas tali Allah, faqad hudiya, maka dia akan diberikan petunjuk ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'a فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kalau mau disebut orang-orang yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan? Ternyata sederhana. Dari ayat yang tadi saya bacakan yang pertama adalah wa antum tutla alaikum ayatullah. Sekedar baca saja, memperhatikan saja, menelaah saja, maka kita sudah menjadi orang-orang yang sedang menuju pada keadaan berbahagia. Sederhana saudara, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara semua berubah dengan senjata di tangan saudara-saudara sendiri. Apa? Al-Quranul Karim. Yang pertama, hafalkan itu Al-Quran. Satu hari, satu ayat. Hafalin Quran satu hari satu ayat dan rasakan perubahannya. Saudara memulai perjalanan itu satu hari satu ayat. Besok pagi sebelum subuh, habis sholat malam, saudara ngapalin tuh satu hari satu ayat. Suratul Baqarah ayat pertama sudah saudara hafal. Apakah itu bukan perubahan? Perubahan saudara. Mas Jody sekarang sudah memiliki alhamdulillah kurang lebih 6 rumah tahfiz dari usahanya. Punya kurang lebih 160 anak-anak yang dibina menjadi penghafal Quran.